Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian yang saya muliakan, hafizani wa hafizakumullahu jami'an, marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mencurahkan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semuanya yang tidak pernah terhenti dan terputus. Karunia-karunia yang agung yang teragungnya adalah kenikmatan Islam, kenikmatan istiqamah di atas sunnah, di atas manhaj salafus salih, dan tentunya kenikmatan-kenikmatan lainnya yang tidak akan mungkin dapat kita hitung satu demi satunya. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan taufik, memberikan hidayah kepada kita semuanya, memberikan kesehatan dan fasilitas-fasilitas penunjang sehingga kita pun bisa hadir di pagi hari ini di salah satu dari masjid-masjidnya Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka untuk menuntut ilmu syar'i. Ada beberapa pengumuman dan beberapa informasi yang dapat kami sampaikan di sini. Bahwasanya kajian intensif Ramadan tahun 1437 Hijriah ini insyaallah akan berlangsung mulai dari pagi ini, hari Rabu 24 Ramadan 1437 Hijriah, hingga nanti insyaallah pada hari Ahad kajian intensif Ramadan ini akan berakhir. Ahad tanggal 28 Ramadan 1437 Hijriah. Akan kami bacakan tema utama atau materi utama di masing-masing harinya. Insyaallah ta'ala judul-judul yang akan dibahas pada kajian intensif Ramadan pada tahun ini adalah yang pertama pada hari Rabu 24 Ramadan 1437 Hijriah akan dibawakan materi dan judul yang berkaitan dengan fenomena kenakalan remaja, sebab dan solusi secara syar'i, akan dibawakan oleh beliau Al-Ustaz Muhammad Afifuddin Hafizahullahu Ta'ala. Adapun di hari Kamisnya, tema utama atau materi utama yang akan disajikan adalah mengambil judul menyikapi ragam fitnah yang menimpa dakwah, masyarakat dan remaja dan negara. Masih dengan beliau Al-Ustaz Muhammad Afifuddin Hafizahullahu Ta'ala. Adapun di hari Jumat pada tanggal 24 Ramadan, Al-Ustaz Abu Hamzah Yusuf Hafizahullahu Ta'ala akan membawakan judul Komunisme Dahulu dan Sekarang. InsyaAllah akan mengupas tentang ideologi dan kesesatan paham komunisme. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 27 Ramadan 1437 Hijriah, akan dibawakan kisah penuh hikmah dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu Ta'ala. Dan pemateri yang akan menyajikannya adalah Al-Ustaz Mukhtar bin Rifa'i hafizahullahu Ta'ala. Ditutup pada hari Ahad, tanggal 28 Ramadan, oleh beliau Al-Ustaz Abdul Mu'ti LC hafizahullahu Ta'ala dari Pondok Pesantren Anwar Sunnah Petanahan. Beliau akan membawakan materi dengan judul Bersihnya Jiwa, Jalan Menuju Surga. Demikian materi-materi utama yang akan insyaallah kita ikuti bersama mulai dari hari Rabu hingga hari Ahad dalam rangkaian kajian intensif Ramadan 1437 Hijriah. Adapun kegiatan atau materi yang akan kita jalani bersama di hari ini pukul 9.00 hingga 9.30 adalah pembukaan. Kemudian pada pukul 9.30 hingga 11.00 dibawakan materi utama oleh Al-Ustaz Muhammad Afifuddin, fenomena kenakalan remaja, sebab dan solusi secara syar'i. Pada pukul 11.30 hingga 13.00 adalah waktu istirahat dan sholat duhur. Kemudian materi akan dilanjutkan mulai pada pukul 13.00 hingga pukul 14.30 bersama beliau Al-Ustaz Muhammad Afifuddin. Kemudian setengah jam berikutnya hingga pukul 15.00 adalah sesi tanya jawab. Adapun pukul 15.00 hingga 16.30 adalah jadwal untuk sholat asar, MCK dan istirahat. Kajian akan kembali dilanjutkan pada pukul 16.30 hingga menjelang buka, yaitu pada pukul 17.30. Materinya adalah sebab-sebab kebahagiaan, akan dibawakan oleh Al-Ustaz Affan hafizahullahu Ta'ala. Dan pada pukul 17.30 hingga 20.30 acaranya adalah buka bersama, sholat maghrib, isya dan tarawih. Demikian jadwal untuk hari ini. Dan berikutnya akan kami bacakan tata tertib peserta kajian. Kajian intensif Ramadan tahun 1437 Hijriah. Tata tertib peserta kajian. Yang pertama, peserta diwajibkan menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan. Yang kedua, peserta diwajibkan menjaga adab ta'lim. Di antaranya, A. berada di ruang ta'lim sebelum kajian dimulai. B. mengikuti kajian dengan serius. C. merapatkan majlis. Dan yang berikutnya adalah mematikan handphone ketika kajian berlangsung. Atau kalau tidak dimatikan, maka disetel silent, setel diam. Tata tertib yang ketiga, bagi para pedagang, sekali lagi, bagi para pedagang tidak diperkenankan berjualan di tempat yang tidak ditentukan oleh panitia. Poin keempat, wajib bagi para pedagang untuk membersihkan tempat jualannya masing-masing. Yang berikutnya, bagi orang tua yang membawa anak, terkhusus para ummahat, harus dapat mengkondisikan anaknya. Jangan sampai putra-putri kita mengganggu jalannya ta'lim, menghalangi tersampainya ilmu kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Yang keenam, semua aktivitas selama kajian berlangsung harap dihentikan. Semua aktivitas selama kajian berlangsung harap dihentikan, kecuali panitia yang sedang bertugas. Dan yang terakhir adalah demi ketertiban, panitia berhak untuk menegur dan mengambil tindakan seperlunya terhadap peserta yang tidak mematuhi tata tertib ini. Tertanda ketua panitia, Abu Ibrahim Zain Hafizahullah Ta'ala. Demikian beberapa informasi yang dapat kami sampaikan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mudah-mudahan keseriusan kita, semua upaya kita, semua kesungguhan kita berbuah kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mendapatkan balasan dan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tidak terhingga. Dan kita pun memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mudah-mudahan acara kita ini dapat terselenggara dengan baik hingga berakhir nanti, dan kita semuanya dapat mengambil faedah-faedah yang berlimpah yang dibawakan oleh al-asatidah, dibawakan oleh asatidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dengannya kita bisa menambah keimanan kita, dan dengannya kita bisa menjadikan 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini sebagai ghanimah. Dan kita pula berharap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui kajian intensif ini, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kewajiban siam di bulan Ramadan, yaitu tercapainya ketakwaan, dapat terwujud pada diri kita masing-masing. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, dan insyaallah kajian akan segera dimulai. Kepada beliau, Al-Ustaz Afifuddin Hafizahullah Ta'ala, yang kami cintai dan kami hormati, supaya dapat memulai kajiannya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Falyatafaddal hafizakumullah.